ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله، kita melanjutkan pelajaran kita. Pada pembahasan hukum riwayat al-mubtadi'ah wa syuruti qabuliha wa syurutu qabuliha, hukum periwayatan dari ahlul bidah dan syarat-syarat untuk diterimanya. Secara umum, barakallahu fikum, sebagian mengatakan tidak boleh sama sekali. Barakallahu fikum. Sebagiannya lagi mengatakan boleh dengan beberapa persyaratan-persyaratan. Kemudian pindah wal kalam ala riwayat al-mubtadi' ala maqamat. Ada beberapa kondisi keadaan ahlul bidah. Kita sedikit mengulang, barakallahu fikum, di halamannya 132. Al-awwal radduha mutlaqan idza kana mimman yakfuru bi bid'atihi. Ditolak secara mutlak periwayatan ahlul bidah kalau ahlul bidah tersebut telah kafir dengan kebid'ahannya. Karena ma'ruf, ada kebid'ahan yang dengan kebid'ahan itu orang sudah kafir. Barakallahu fikum. Bid'ah yang dilakukan adalah bid'ah kufriyah, syirkiyah. Sehingga dikatakan kafir, keluar dari Islamnya. Orang yang seperti ini modelnya tidak lagi boleh diterima periwayatannya. Tapi secara mutlak. Yang kedua, qabuluha idza kana ma'rufan bis-sidqi, boleh diterima ketika ahlul bidah tersebut ma'ruf bis-sidq. Terkenal dia dengan kejujurannya. Wa idza lam takum riwayatuhu mimma ta'didu au ta'didu au tushayyidu bid'atahu, selama periwayatan yang diriwayatkan tidak menopang, menyokong, memperkuat kebid'ahannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, radduha idza kanat mimma yushayyidu bihi bid'atahu, ditolak kalau ternyata ahlul bid'ah tersebut meriwayatkan riwayatan yang menyokong kebid'ahannya. Yang keempat, yang kita masuk ke dalamnya, yang keempat, al-ikhtilafu bi qabuli riwayatir rawafid wa raddiha. Perselisihan ulama tentang diterima tidaknya periwayatan yang diriwayatkan oleh seorang rafidhi. Wal ulama fi dzalika ala thalathati madzahib. Para ulama terbagi menjadi tiga. Karena ar-rawafid ma'ruf ma'lum bil kadhib. Bahkan ini bagian dari agama dan keyakinan mereka. Jadi bagaimana? Qala al-Hafiz adz-Dzahabi rahimahullah fi tarjumati Ibrahim ibn al-Hakam ibn Zahir min Mizan al-I'tidal, berkata al-Hafiz adz-Dzahabi pada biografi Ibrahim ibn al-Hakam ibn Zahir dalam kitab beliau Mizan al-I'tidal. Beliau mengatakan ikhtilafan nasu fil ihtijaj bi riwayat ar-rafidhah ala thalathati aqwal. Para ulama, ikhtilafan nas, yang maksud an-nas di sini ulama, barakallahu fikum, orang yang berkecimpung dalam ilmu ini, bukan sembarang manusia, bukan, tapi nas di sini adalah orang-orang yang khusus. Fil ihtijaj bi riwayat ar-rafidhah, berhujah dengan periwayatan yang diriwayatkan oleh seorang rafidhi ada salah satu aqwal. Pertama, al-man'u mutlaqan, ditolak. Barakallahu fikum, karena ma'ruf mereka pendusta. Asani, at-tarkhis mutlaqan illa fi man yakdhibu wa yadh'. Tarkhis dibolehkan, diterima secara mutlak kecuali pada rawi yang berdusta atau memalsukan hadis. Barakallahu fikum. Yang kedua. Yang ketiga, salis at-tafsil, ada rincian. فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف بما يحدث. Maka diterima periwayatan seorang Rafidi yang saduk terpercaya yang mengetahui apa yang dia sampaikan dari hadis. Wa turaddu riwayatul Rafidi ad-da'iyah walau kana saduqa. Dan ditolak periwayatan seorang Rafidi barakallahu fikum yang posisinya dia sebagai dai, tokoh berarti. Barakallahu fikum. Terpandang berarti. Walau kana saduqa, walaupun dia jujur. Terpercaya. Baik. Ini dibedakan antara yang kedua dengan yang ketiga. Qala Ashhab su'ila Malik anir Rafidhah fa qala la tukallimhum wa la tarwi anhum fa innahum yakdibun. Berkata Ashhab, Al-Imam Malik ditanya tentang seorang Rafidhah yang meriwayatkan hadis, fa qala la tukallimhum, jangan kalian ajak bicara mereka, orang Syiah ini. Wala tarwi anhum, dan jangan kalian meriwayatkan hadis dari mereka. Fa innahum yakdibun, karena mereka itu para pendusta. Wa qala Harmalah, sami'tu Syafi'i yaqul lam ara ashhada bizzur min ar-Rafidhah. Berkata Imam Syafi'i, aku tidak melihat, barakallahu fikum, orang yang lebih mempersaksikan kedustaan dari Rafidhah. Mereka adalah orang yang ma'ruf sangat dengan kedustaan dan berani mereka berdusta. Subhanallah. Wa qala Mu'ammal bin Ihab, sami'tu Yazid bin Harun yaqulu yuktabu an kulli sahibi bid'atin idza lam yakun da'iyan illa Rafidhah fa innahum yakdibun. Coba masyaallah. Yazid bin Harun mengatakan yuktabu an kulli sahibi bid'ah, boleh ditulis riwayatan dari ahlul bid'ah selama dia bukan dai, illa Rafidhah, kecuali Rafidhah. Kenapa? Fa innahum yakdibun, karena mereka senantiasa berdusta. Wa qala Muhammad bin Sa'id ibn al-Asbahani, sami'tu syarikan yaqul ihmil al-'ilm an kulli man laqita illa Rafidhah. Bawalah, terimalah ilmu dari semua orang yang engkau temui kecuali orang-orang Rafidhah. Fa innahum yada'una al-hadis, karena mereka senantiasa memalsukan hadis. Wa yattakhidunahu dina, dan mereka menjadikan itu adalah bagian dari agama mereka. Barakallahu fikum. Tidak dianggap dan tidak dicap seorang itu Syiah Rafidhi, Syiah Rafidhi, kalau dia tidak berdusta. Barakallahu fikum. Karena ini bagian dari agama mereka. Bagian dari agama mereka. Qultu qabulu riwayat Rafidhah an min adamiha ala tafsil alladhi dzakarnahu awwalan fi hadzal ta'liq. Aku katakan diterima tidaknya periwayatan seorang Rafidhi, diterima tidaknya sesuai dengan tafsil yang kita sebutkan di awal ta'liq ini. Intinya walaupun dia Rafidhi, tapi ini jarang sekali. Barakallahu fikum. Wa illa ma'ruf mereka dengan kedustaan. Sekedar murajaah. Jadi kita tengok kembali dari awal kaidah ini, tidak banyak kaidah. Barakallahu fikum. Supaya kita tahu kaidah tentang jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Karena kita akan senantiasa, barakallahu fikum, memuji dan mencela orang. Siapa yang pantas untuk kita puji dan siapa yang pantas untuk kita cela. Walaupun ini berhubungan dengan masalah rijalul hadis, tapi tetap kita pakai dalam kehidupan kita. Baik. Al-qaidatul ula al-jarhul mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dil. Jarah, celaan yang rinci lebih dahulukan dari sekedar memuji secara umum. Oh baik DP orang, baik, bagus dia. Tapi kalau ada orang mengatakan dia tidak bagus, bagaimana tidak bagusnya? Oh begini, begini, begini. Ana bertemu, ana mu'amalah dengan dia, ana. Dia penipu, kadzab. Namanya jar al-mufassar. Baik. Yang kedua, قبول الجرح المبهم إذا خلا الراوي عن التعديل المعتمد. طيب diterimanya jarh al-mubham, jarh mubham, celaan secara umum lebih diterima ketimbang apabila orang itu tidak ada yang memujinya. Kalau ada yang mencelanya, oh begini-begini, tidak ada yang memuji orang ini, maka lebih memungkinkan orang yang mencela itu diterima celaannya, karena tidak ada yang memuji orang itu. Kaidah salisa, kaidah yang ketiga, raddu tazkiyati bidzahir. Raddu tazkiyati bidzahir, ditolaknya, barakallahu bikum, raddu tazkiyati bidzahir, ditolaknya pujian itu hanya karena melihat yang zahir. Ente ketemu di mana? Oh, anak ketemu di masjid, dia baik DP orang. Baik, ini yang lahir dari dia. Barakallahu fikum. Sekedar bahwa dia kita temui di masjid, nampak baik, itu bukanlah atau belumlah jaminan bahwa orang itu baik. Barakallahu fikum. Baik. Maka la yuqbalu, kata Al-Hafidz, la yuqbalu man akhadha bi mujarradi zahir fa atlaqa tazkiyah. Kita boleh memuji dia setelah kita bermuamalah dan tahu dia, bagaimana dia bermuamalah, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia boleh jadi dia rajin sholat, tapi ketika urusan duit susah, urusan duit urusan bisnis tidak amanah. Barakallahu fikum. Baik. Dan seterusnya. Jadi cuma sekedar zahir kemudian kita mengatakan, oh dia baik DP orang, rajin sholat dia. Betapa banyak orang yang rajin sholat nipu. Barakallahu fikum. Rajin sholat dia, alhamdulillah. Di sisi ini bagus. Tapi di sisi yang lainnya boleh jadi tidak. Barakallahu fikum. Oleh karena itu perlu diketahui seseorang untuk kita puji dia, bukan cuma sekedar kita ketemu terus di masjid. Barakallahu fikum. Kaidah yang keempat, irtifaul jahalah la yuthbitul adalah. Irtifaul jahalah la yuthbitul adalah. Dikenalinya dia bukan berarti pujian dan sanjungan untuknya. Barakallahu fikum. Ini secara umum demikian adanya. Irtifaul jahalah la yuthbitul adalah. Kaidah yang kelima, riwayatu thiqah an ghairi la yu'addu tawthiqan lahu. Periwayatan orang terpercaya dari seorang guru atau seorang rawi tidaklah itu dianggap pujian terhadapnya. Baik. Kaidah sadisah, la yujizu tadi, karena dari periwayatan itu ada beberapa, barakallahu fikum, tujuan. Dari tujuan pencatatan, boleh jadi dia menulis sekedar untuk mengetahui bagaimana dia orang ini bersama dengan rawi-rawi yang lainnya. Sekedar untuk menguji, sekedar untuk mengetes. Maka harus sabar. Dikumpulkan riwayatan-riwayatannya, kemudian di cocokkan dengan riwayatan-riwayatan yang sederajat dengan dia. Bagaimana dia? Barakallahu fikum. Jadi periwayatan orang terpercaya dari seseorang belumlah atau tidaklah sebagai tazkiyah untuknya. Al-qaidatus sadisah, la yujisi at-ta'dil min ghairi ta'yinil mu'addil. La yujisi at-ta'dil min ghairi ta'yinil mu'addal. Apaan? Baik. Tidak diterima tazkiyah seseorang kalau dia tidak ditentukan, barakallahu fikum, orang yang ditazkiyah ini. Seperti kalau mengatakan disampaikan kepada oleh orang terpercaya. Siapa orang terpercaya ini? Banyak. Boleh jadi menurut anda terpercaya, tapi di orang lain dia adalah pendusta. Jadi harus ditentukan, dijelaskan siapa orangnya. Kemudian al-qaidah as-sabi'ah adamu qabuli kalamil aqran dari ba'dhum fi ba'd. Tidak bisa diterima ucapan celaan akran. Akran itu satu level dia, seumur satu zaman, barakallahu fikum, atau ini sama mungkin satu guru, mungkin terjadi ketidakcocokan, kesalahpahaman antara satu dengan yang lainnya yang muncul, yang memungkinkan muncul celaan, tuduhan, tudingan. Maka kita tidak bisa terima secara mutlak begitu saja. Baik. Karena biasanya itu diucapkan dengan penuh emosi, perasaan, barakallahu fikum. Dengan emosional dia menyampaikan tuduhan-tuduhan itu, tudingan-tudingan itu. Wallahul musta'an. Taib al-qaidah tsaminah, qaidah yang ke-8, man lam yata'arrad lahu bi jarhin wala ta'dilin wa ihtajja bihi asy-syaikhan aw ahaduhuma fa huwa thiqah. Taib, seorang rawi yang tidak diketahui seorang pun memuji dan mencelahnya, tapi al-Imam al-Bukhari atau al-Imam Muslim atau keduanya meriwayatkan daripadanya, ini menunjukkan tentang terpercayanya orang itu. Barakallahu fikum. Yang ketiga, hukum riwayatul mubtadi'ah wa syurutu qabuliha, riwayat ahlul bidah, periwayatannya. Kembali ke kaidah yang telah kita sebutkan tadi, sesuai dengan kondisi dan keadaannya, syarat-syarat yang barakallahu fikum harus dipenuhi untuk diterima. Waila, kalau ini ditutup, artinya sama sekali tidak meriwayatkan dari ahlul bidah. Karena kebid'ahan itu kan berbeda-beda, bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Barakallahu fikum. Maka diperlakukan syarat yang ketat agar supaya tidak luput dari umat ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Jadi hukum asal seseorang adalah kita tidak tahu. Jahalah. Bukan hukum asal seseorang itu thiqah, terpercaya, enggak. Hukum seseorang adalah kita tidak tahu. Sampai kita tahu bagaimana kondisi dia. Adakah orang yang memuji atau adakah orang yang mencelanya? Wallahu al-musta'an. Insyaallah kita sambung besok biidznillah tabaraka wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك